عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kita Tauhid. Kita masih dalam bab Majaz dan Din. Satu bab yang menjelaskan tentang hukum mempelajari ilmu perbintangan. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, dan yang terakhir yang disebutkan pada bab ini yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menyebutkan alaihi salatu wassalam, salasatun لا يدخلون الجنة. Ada tiga golongan ya, manusia yang tidak akan masuk surga. مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. Yang pertama kata Nabi adalah pecandu khamr. Yang kedua adalah orang yang memutus hubungan silaturahmi. Dan yang ketiga adalah orang yang membenarkan praktek sihir. Dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan terkait dengan tiga golongan manusia ini, yang Rasulullah menyebutkan bahwa tiga golongan ini la yadkhuluna al-jannah, ya, tidak akan masuk surga. Dan satu permasalahan ya, tersisa tentang hadis ini yaitu apakah tiga golongan yang Abi sebutkan la yadkhuluna al-jannah, ya, tidak akan masuk surga dikarenakan mereka kafir, ataukah ya, tidak kafir. Maka di sini para ulama menyebutkan adanya beberapa pendapat manusia. Yang pertama adalah mazhab dari Mu'tazilah dan Khawarij yang menyatakan bahwa yang mereka terancam tidak akan masuk surga dikarenakan mereka telah keluar dari keimanan, ya, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, hanya saja mereka berbeda dalam masalah penamaan. Adapun Khawarij menyatakan bahwa mereka kafir, ya, dan Mu'tazilah menyatakan manzilah bain manzilatain. Ya, mereka ada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, dua kedudukan yang dimaksudkan adalah ya, antara ya, keimanan dan kekufuran. Kemudian pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa hadis ini merupakan ancaman ya, bagi orang-orang yang menghalalkan perbuatan ini. Ya. Nah, sehingga ketika yang mereka menghalalkan, maka terancam tidak akan masuk syurga. Meskipun pendapat ini juga ada sisi kelemahan. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ya, siapapun orangnya yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram, ya, maka dia kafir. Ya, sekedar karena keyakinan tersebut. Ya, meskipun dia tidak mengamalkannya. Meskipun dia tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut, misalkan yang pencurian, jelas haram. Ya, meskipun dia tidak mencuri, ya, sekedar dia menghalalkan bahwa mencuri adalah boleh, ya, tidak haram, maka menjadi kafir. Demikian pula khamar. Ya. Sekedar yang menyatakan bahwa minum khamar yang jelas hukumnya haram, kemudian dia menyatakan tidak haram, akan halal, maka kafir. Meskipun dia tidak pernah minum khamar. Kemudian pendapat yang ketiga, yang menyatakan bahwa hadis ini ya, merupakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman ya, terhadap pelaku kemaksiatan. Ya, dan ya, kita tidak perlu untuk ya, berusaha memalingkan dari makna asalnya. Ketika Nabi menyatakan la yadkhuluna al-jannah, bahwa mereka tidak akan masuk surga. Ya sudah. Biarkan. Ya. Nas tersebut apa adanya. Bahwa mereka tidak akan masuk surga. Nah. Dan ini pendapat sebagian ya, para ulama dari kalangan salaf ya, seperti Imam Malik ya, demikian pula yang lainnya. Kemudian pendapat yang keempat ya, bahwa hadis ini yang menjelaskan bahwa mereka tidak akan masuk surga ini bersifat umum. Yang bersifat umum. Ini penafian bahwa mereka tidak akan masuk surga ini umum. Ya, sementara di sana ada beberapa hadis yang mengkhususkan ya, atau yang mentakyid ya, bahwa yang mereka ini ya, dalam artian tidak akan masuk surga ya, yaitu masuk surga ya, secara utuh dalam artian tidak ada azab sama sekali ya. Nah, namun mereka ya, tetap akan masuk surga ya, namun dijauhi dengan azab sesuai dengan kadar dari dosa yang mereka lakukan. Nah, dan ini nampaknya pendapat yang lebih mendekati ya, dan lebih mencocoki terhadap beberapa qawaid ya, kaidah-kaidah syar'iyyah dan lebih ya, jelas untuk mengkompromikan beberapa dalil tentang masalah ini. Ya. Nah, kemudian di sana ada pendapat yang kelima yang menyatakan bahwa hadis ini yang maksudkan bahwa tiga golongan tersebut ya, itu dikhawatirkan ya, ketika mereka punya kebiasaan ya, menjadi pecandu khamr ya, dan memutus ya, silaturahmi atau ya, membenarkan praktek perdukunan sihir ya, atau misalnya ini dikhawatirkan akan diakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah ya, sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir ya, sehingga ancaman ini yaitu mereka tidak akan masuk surga ditinjau dari sisi akhir kehidupan mereka ya, karena seringnya mereka bermaksiat alhamdulillah ya, apalagi ya, yang mereka lakukan adalah perbuatan ya, dan praktek dosa besar sehingga khawatir ya, kehidupan mereka ditutup dengan su'ul khatimah ya, dan mereka meninggal dalam posisi kafir na'udzubillah. Nah, berhasil ya, ini beberapa pendapat yang terkait dengan hadis ini. Intinya bahwa pendapat yang keempat ini nampak lebih ya, lebih mendekati terhadap beberapa dalil yang ada tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Qala rahimahullah babun ma ja'a fil istisqa bil anwa. Bab hal-hal yang berhubungan tentang hukum istisqa. Ya, meminta hujan ya dengan bintang-bintang. Jadi istisqa yaitu tolong besuk ya, yang meminta hujan ya, sama seperti atau mirip dengan istighfar talabul maghfirah, minta ampunan ataupun isti'anah, ya, yang maknanya talabul ma'unah ataupun talabul aun, meminta atau memohon bantuan atau pertolongan, atau isti'adah, ya, talabul aun, meminta perlindungan, atau istihda, ya, talabul hidayah, meminta hidayah, demikian pula bimbingan atau arahan. Alhasil para ulama menyebutkan bahwa ya, fi'il-fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab yang susunannya itu istaf'ala, ya, maka pada umumnya memiliki makna talab yang artinya tuntutan, ya, atau permohonan, ya, ini pada umumnya. Ya, meskipun dalam satu kondisi tidak mesti, ya, menunjukkan talab, tuntutan atau permintaan, ya, bahkan terkadang menunjukkan mubalaghah, ya, sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang lebih dari satu perbuatan. Ya, misalkan istakbara, wajahnya istas'ala. Ya, istakbara artinya balagha fil kibr. Ya, ghayatuhu, yaitu mencapai puncak pada kesombongannya. Ini sombong banget. Ya, sombong sekali, istakbar. Dan maknanya bukan talabul kibr, meminta supaya sombong, bukan. Ya, tapi maknanya adalah ya, mubalaghah fil kibr, kesombongan yang besar. Ya, kembali kepada istisqa, intinya bahwa istisqa maknanya talabul sukhya, meminta hujan. Berarti ketika disebutkan ba ma ja'a fil istisqa bil anwa, yang bab, ya, hal-hal tentang hukum, ya, meminta hujan dengan bintang-bintang. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa istisqa bil anwa, anwa jamak dari nau, nau an-najm, ya, meminta hujan dengan bintang-bintang, ini terbagi menjadi dua bahagian. Ya, terbagi menjadi dua bahagian, ya, atau dua jenis. Ya, al-qismul awwal, jenis yang pertama, yaitu yang masuk dalam kategori syirkul akbar, ya, syirik besar. Walahu suratan, dan ini ada dua macam, ya, ada dua jenis. Al-ula, yang pertama, ayyadu al-anwa bisukuyah, yang seseorang meminta, ya, hujan kepada bintang itu sendiri, ya, berdoa atau meminta hujan kepada bintang itu sendiri, ya, misalkan dia mengatakan, wahai bintang fulan, turunkan hujan kepada kami, ya, wahai bintang alan, ya, turunkan hujan kepada kampung fulan. Berarti dia meminta hujan, ya, kepada bintang itu langsung, ya, bukan kepada Allah, ya, maka ini masuk dalam kategori syirkul akbar, syirik besar. Kenapa? Karena dia telah meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berdoa kepada selain Allah hukumnya syirkul akbar, karena dia telah memalingkan atau mengarahkan atau mempersembahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun 117, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ya, barang siapa yang beribadah atau berdoa kepada sembahan selain Allah bersama Allah, jadi dia di samping berdoa kepada Allah dalam satu kondisi, ya, namun dalam kondisi yang lain dia meminta, mohon, ya, kepada selain Allah, La burhana lahu bihi, dalam kondisi tidak ada burhan, tidak ada dalil, tidak ada penjelasan yang membolehkan perbuatan itu. Tidak ada ayat atau hadis yang melegalkan, yang merekomendasi. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka ya, perhitungan amalnya tersebut hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya ya, orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Ya, maka di sini yang para ulama menyebutkan bahwa ketika ayat ini ya, di awal ya, penjelasan tentang kondisi sebagian manusia yang mereka berdoa, beribadah, meminta selain Allah ya, dan pelanggaran yang kesyirikan yang kemudian Allah tutup ya, dengan ya, konteks bahwa ya, orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Di dalam kondisi ini satu ayat menunjukkan bahwa orang yang berdoa meminta kepada selain Allah ya, maka dia kafir. Dan ini jelaskan kepada kita bahwa berdoa kepada selain Allah termasuk syirkul akbar, ya, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itu ya, hanyalah milik Allah. Ya, dan di sini masjid ada dua pengertian, ada dua penafsiran dari kalangan salaf. Yang pertama adalah ya, tempat sujud, tempat sholat. Ya, dan yang kedua adalah ka'ba'us sujud, anggota-anggota sujud. Ya, berarti dengan dua tafsiran ini, ya, makna wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah, berarti baik itu tempat sholat ataukah anggota sujud ya, adalah milik Allah. Sehingga tidak boleh seorang ketika sholat di masjid kemudian dia mempersembahkan atau memberikan sholatnya kepada selain Allah, ataupun dia mempersembahkan anggota sujudnya ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kemudian Allah ingatkan lagi, fala tad'u ma'allahi ahada, maka kalau kalian berdoa, beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kedua atau surah yang kedua, bentuk yang kedua dari syirkul akbar ya. Ketika seorang meminta hujan ya, dengan bintang, yaitu ayyun saba husulul amdar ila hadhil anwa ala annaha hiya fa'ilah bi nafsiha duna Allah azza wa jalla walau lam yad'uha, yaitu menisbahkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tersebut ya, bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya ya, dan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dia tidak meminta kepada bintang tersebut. Jadi coba perhatikan yang bedakan dengan bentuk yang pertama ya. Jadi ini barakallahu fikum, untuk jenis yang pertama yaitu yang hukumnya apa? Syirkul akbar. Untuk yang syirkul akbar di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah ketika seorang meminta hujan dengan tang itu sendiri. Ini syirkul akbar. Kasir pelanggannya. Yang kedua, menisbahkan atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang itu. Bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Dan bukan Allah. Meskipun dia tidak berdoa kepada bintang itu. Ya, tidak minta hujan kepada bintang itu. Tapi sekedar keyakinan bahwa inilah ya, yang menurunkan hujan. Bintang bulan, bintang alam. Ini juga akbar. ya, termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu yang hukumnya syirkul asghar, syirik kecil, ya, yaitu menjadikan bintang-bintang tersebut yang sebagai sebab turunnya hujan, ya, meskipun dia masih meyakini bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang menurunkan hujan, ya. Nah, tapi Allah jadikan bintang ini sebagai sebab turunnya hujan, ya, maka ini termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa? Karena dia menyandarkan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai sebab dalam keadaan Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Dalam keadaan Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab, yaitu bukan sebab turunnya hujan. Tidak ada hubungan antara bintang dengan hujan. Ya. Nah, itu sama-sama di atas posisinya. Bagaimana dengan orang yang menghubungkan turunnya hujan, ya, dengan sapu lidi, ya, atau dengan azan, ya, atau dengan yang lainnya. Dan sama sekali syariat yang tidak pernah mengkaitkan itu dengan turunnya hujan. Ya, bahkan turunnya hujan termasuk perkara lain. Ya. Yang sama sekali tidak ada pengetahuan dari kalangan manusia untuk bisa menetapkannya. Ya, sehingga kita, ya, sebagai manusia harus beradab, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita sampaikan, ya, bahwa di kota bulan akan turun hujan, ya, di kampung bulan, ya, akan cerah, kampung bulan itu berawan, itu sebatas perakiraan cuaca. Ya, dengan mempelajari dan menganalisa, ya, fenomena-fenomena alam yang terjadi atau kebiasaan yang biasa terjadi pada waktu-waktu tersebut. Adapun untuk memastikan bahwa besok pasti tidak akan hujan, besok pasti cerah, di kota bulan pasti hujan, apa ini berarti telah mendahului Allah, ya, bahkan mengklaim bahwa dia tahu perkara gaib. Ya, nah, maka ini tidaknya dihindari. Ya. Baik. Masih ada waktu? Sebentar lagi, Ustaz. Sebentar lagi? 5 menit? 3 menit lagi. 3 menit? Wah. Sudah. Nah, Ustaz. Tawaran diterima, ya. Ya Allah. Kegiatan 3 menit ke depan untuk sholat isya. Ya, sampai sini insyaallah disebutkan, semoga bermanfaat. Ya, atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.